Rasulullah ba'd. Yang mana sekarang? Wali makan binahwi wali zaman binahwi ayya yaumin tasum asum ma'ak. Ya. Ayya yaumin tasum. Irobnya apa di sini nih kok ayya yaumin tasum asum ma'ak? Mana? Ayya yaumin tasum asum. Dengerin baru jawab. Isim syart. Tasum, jangan tasumu. Mana failnya? Tasum failnya mana? Tasum? Domir mustatir? Jawazan? Jawazan atau wujuban? Ini aja masih belum paham. Sudi, irob. Hah? Rumah ini mahal, emang dia mu'rob mahal-mahal. Apa? Isim syart. Dia isim syart terus. Ya. Enggak ada fi mahal, orang dia mu'rob kok. Yang fi mahal itu kalau dia mabni, paham? Kalau yang fi mahal itu fi mabni, dia itu mu'rob. Ayan, ayin, ayun. Berarti dia mu'rob. Jangan disebut fi mahal. Berarti dia isim syart. Sebagai apa? Hah? Kok, ya aduh. Sebagai apa? Kok mudob? Itu ya dia otomatis mudob. Otomatis sudah. Allah musta'an. Sebagai apa? Ini belum paham berarti. Enggak ngerti ini. Coba Remon. Maf'ul muqaddam apa dzaraf? Dzaraf. Tapi mending ngirap begitu mending walaupun keliru. Tapi itu bagus, pertanda ngerti. Nah, dibanding suyudi maniko, belum paham berarti. Semalam meroja enggak kalian ini? Meroja enggak? Pelajaran ini. Ini gimana itu? Kok masih belum paham ini? Hah? Ada apa ini? Hah? Masih belum paham ini. Aduh. Si Yudi, kenapa masih belum ngerti? Gak ada. Niko, kenapa masih belum paham Niko? Hah? Aduh, aduh, aduh. Muskilah, muskilah. Kalau Raymond udah ada kemajuan kayaknya. Udah ketahuan kalau gak ada kemajuan. Nah ini nih, tinggal Niko Mas Yudi nih. Lihat, Pak Ayan. Bimisarihi ismu syartin jazim. Ya jazimu fi'lain. Paham ya, gak usah diterjemahin. Ya. Itu dicontoh ya berarti yang dibawakan ayyan ma tad'u falahul asmaul husna ma silatun wa taukidun. Kalau di bukan Quran tau zaidah tad'u fi'lu syart wa alamatu jazmihi hadfun nun. Ya, fa'ilnya mana tad'u Niko, fa'ilnya tad'u mana? Fa'ilnya mana? Mau jamaah. Ya. Wa jumlah falahul asmaul husna jawabu wa jazauhu fi mahali jazmin. Ya. Mana robitnya Suyudi? Ya. Falahul asmaul husna itu kan jawab, jawab syarat. Rabitnya mana? Pak Rabitah. Ya. Nah kalau ayan yang di sini, ayan matadu'uhu, itu irobnya apa niko? Ayan matadu'uhu, falahul asmaul husna, irobnya apa niko? Ya, ayannya apa namanya? Ayannya di sini. Niko. Mulai bingung dah. Dah mulai bingung, dah bingung. Ayyan ma tad'u falahul asmaul husna. Suyudi, ayan apa irobnya? Aduh, apa mahal? Aduh, udah ada bilang. Ayan, ayin, ayun. Berarti dia mu'rob. Yang fi mahal itu kalau dia mabni. Apa? Jangan sebut mudob. Itu udah mati. Ada mudob-mudoban. Ngirob kayak gitu, mudob-mudob. Zorob. Apa? Zorob. Mudob pun nilainya mana? Katanya mudob. Mudob pun nilainya mana? Aduh, orang masih lah taukit kok. Mudah pilih gimana. Nah, Niko. Isim syart. Ya jazim. Ya jazimu pilih. Terus. Oh, dhorob. Ini kan kemarin udah dihirob. Semalam antum ngirob ini enggak? Hah? Raymond, ngirob ini enggak? Loh, kok masih puyeng aja ini? Syudi mah. Aduh, saya nggak tahu lagi deh ya gimana ini ceritanya ini. Udah mau habis kayak begini aja nggak ngerti, hah? Ini Dzuratul Bahiyyah ini udah mau habis gini aja nggak ngerti gimana ini. Sekila ini dua ini. Jadi apa irobnya ayan sekali lagi? Dorob bukan. Nah, kalau dorob udah tadi udah dibenerin. Niko, apa irobnya? Ini nih, semalam itu antum belajar apa lagi yang antum pelajari? Hah? Gak tahu saya belajar apa semalam ini. Yang benar ya, Mon, antum murojaah apa enggak? Ini kok enggak ngerti ini? Hah? Gimana ceritanya ini? Semalam mereka bisa enggak? Zorob zaman. Siapa yang ngirup zorob zaman? Raymond. Hah? Lihat tuh di halaman 353. Lihat footnote. Kalau ada footnote tuh dibaca. Jangan malas baca footnote. Lihat ayan ismu syartin jazim maf'ulun bih muqaddam. Maf'ulun bih muqaddam. Mana zorob? Udah, baca, puas. Terus, gak ada mudhofun ilainya, karena sudah diganti sama tanwin yang itu, ayan. Itu pengganti mudhofun ilai. Ini kok masih pada kagak ngerti aja nih, dua ini. Aduh. Pusing juga saya ini. Saya pusing, khawatir kita tamat, antum berdua ini gak paham. Jadi apa yang mau ditamatin? Makanya ngejar itu matan mutamimah. Kirain udah ngerti semua. Tapi belum ngerti. Aduh. Lihat, lihat. Kan saya jadi mainnya malas itu baca cepat-cepat. Takut gak paham. Maunya lambat-lambat aja udah. Satu kalimat bisa satu pertemuan ini mah. Mau ngapain cepat-cepat? Gak paham. Jangan-jangan kemarin cepat-cepat udah halaman 300, gak ada yang ngerti satupun lagi. Ini muskilah ini. Muskilah ini. Niko, problemnya apa antum? Kok gak paham-paham Niko? Niko, ngomong sini jujur, problemnya apa? Apaan yang lambat? Kenapa? Enggak, antumnya kenapa antum? Hah, mikirin apa antum? Mau mikirin apa-apa? Enggak punya pikiran. Si Widi, kenapa? Siapa? Nugraha, siapa si Arga? Ngajarinnya gimana kemarin? Suruh ngirup semua enggak? Kalau perlu tuh semua di matan suruh ngirup mereka. Suruh ngirup, kalimat di matan sekalipun suruh ngirup. Biar biasa. Ini muskilah ini. Yo, bolehlah baru semalam. Coba ntar saya lihat sepekan. Ada kemajuan enggak? Aduh, muskilah. Saya jadi malas baca cepat-cepat ini. Antum enggak ngerti ya. Ini yang lain ngerti enggak, Paris? Hah? Ya, fa ayyan fi misalihi ismu syartin jazim yajzimu fi'lain ma silatun wa taukidun. Ayo udah asabi mata. Wa huwa ismun mawdu'un fil asl li dilala 'ala zaman. Ya, mata isim yang diletakkan secara asalnya untuk menunjukkan kepada waktu, penunjukan waktu. Tsumma dumina ma'na syarti. Ya, kemudian dia dikandung ada terkandung makna syart. Terkandung makna syart di situ. Mata kapan saja kami salin musonnya. Ya, semisal contoh yang dibawakan oleh musonif syair ya. Ya. Mata adha al-imamata ta'rifuni. Ta'rifuni. Ya, dan juga mata ta'kul akul. Fa mata fi misalihi, kita ada contoh musonif itu ismu syartin jazim yajzimu fi'lain. Adha fil syart ta'rifuni jawabuhu wa jazaa'u wa alamatu jazmi fil awal as-sukunu. Wahurika bil kasri liltiqa isakinain. Wafisani had kunun. Ini udah kita baca kemarin. Di footnote. Ya kan? Coba irob suyudi. Mata. Mata cakul akul. Hah? Dorop makan. Terus. Mana failnya? Samin ayyana wa huwa ismun mislu mata, dia sama seperti mata, fi mawdi alah, sama sesuai dengan peletakan kepada mata. Pemisal musannif, ya, pada contoh yang dibawakan musannif apa sih contohnya? Ya, fa ayyana mata dia bihi rih tanzil, ya, atau nahu ayyana taktini ukrimka, ya. Yana, dimanapun kau mendatangiku, aku akan muliakan kau. Irob niko. Gak usah diterjemahin. Diterjemahin, emangnya lagi baca apaan? Nah. Aina, ayana apa? Diulang. Hmm? Apaan takdiruhu? Kok ada takdiruhu? Nah. Filsyat, mansub apa marfu? Kalau filsyat. Apaan jazm? Marfu apa mansub? Hah? Loh, hah? Jazm itu huruf jazm baru fi'il jazm. Apa nih kok? Hah? Marfu, mantap. Siapa yang ngajarin kok? Siapa yang ngajarin semalam marfu? Mana siapa yang tanggung jawab nih kok nih? Harga ya? Hah? Harga? Siapa? Ayo ini ya, Nugraha. Antum yang ngajarin Niko ya? Siapa Niko? Niko mau siapa? Hah? Sama siapa? Oh. Semalam siapa yang memimpin Muraja? Raymond, antum ngasih tau apa ke dia? Kok bisa jadi marfu? Sekarang antum jawab deh, yang antum yang ngirup, tanggung jawab. Itu ayana mana tadi? Kalau filsyarin apa? Tadi kata si Niko Marpo. Kalau filsyar, berarti dia apa? Sama juga gak paham juga nih, jazm-jazm. Jazm itu huruf jazm, lam gitu, alama gitu. Apaan? Tak tinggi filsyar apa? Udah mau habis dulu tuh bayar masih gak ngerti juga. Apa Fikri? Hah? Majzum, ngomong majzum aja susah banget. Raymond sama juga, mau ringkasin-ringkasin. Apa yang antum ringkasin? Nyebut majzum aja gak bisa. Ini lagi Niko, bisa ke Marfu. Gimana ceritanya nih? Hah? Parah deh nih, bener-bener nih. Saya bingung dah udah kayak begini nih. Udah buntu otak saya kalau udah begini. Hah? Jadi udah halaman 300. Ini aja gak ngerti. Ini kan lucu. Jadi kemarin main-main jadinya nih lewat aja begitu. Udah ilfil saya ini udah. Udah males sudah ini. Sama pelajaran duror ini. Pengen saya bubarin ini. Apaan kayak begini gue dalam 300. Masih bingung juga. Ini aja gak ngerti. Itu ngapain kemarin lagi. Aduh. Hah, buntu kepalanya kalau begini mah. Bisa-bisaan antum udah halaman segini. Ya. Ini yang antum enggak ngerti ini dia jurumiyah, paham? Niko. Mending di matan mutamimah dia jurumiyah pelajarannya. Berarti antum lewat tuh ajrumiyah aja enggak paham, matan mutamimah enggak paham. Masuk di dokter bayanya apalagi. Allah Ustaz. Buntu otakannya kayak begini mah. Aduh. Jadi males. Kayak gini aja udah halaman. Kecuali baru mulai. Ini udah segini. Udah halaman 300. Masih aja gak ngerti di kayak begini. Kalau gak ngerti dari awal bilang. Saya gak bisa ngikutin ini. Saya minta izin gak ikut Durratul Bahiyah. Gitu. Nah. Ini hadir kan saya pikir paham. Saya ikutnya kajian mustalah aja, nahwu aja, akidah aja. Belum ngerti. Saya belajarnya yang dasar dulu aja. Gitu ngomong. Ajrumiyah lagi. Ngomong kayak begitu. Ini lagi remon mau alfiah-alfiah. Apa-apa-apanya alfiah. Begini aja gak ngerti. Mimpi alfiah. Aduh. Siapa lagi itu yang kemarin ngomong di grup? Nugraha. Besok Alfiah Ustaz. Apaan Alfiah kayak begini? Siapa? Siapa yang ngomong? Alfiah. Sama tuh juga belum mengerti. Alfiah-alfiah aja. Belajar tuh tadarus, bertahap. Jangan main lompat-lompat aja yang ini gak ngerti. Kalau ini gak ngerti, ulang lagi. Makanya ntar saya lihat sebulan ke depan. Sampai tanggal 23 Juni, Juli nanti. Ini antum bertiga nih. Tes. Nilai di bawah 70 gak ada alfiah-alfiahan. Ulang lagi durong. Kalau perlu ulang lagi matan mutamimah. Berarti gak paham. Aduh, ada aja deh. Udah lama 300. Mau selesai gak ngerti dari dasar juga. Ish. Mana lagi tadi? Ya, asamin. Ini yang lain itu tanggung jawab ya kalau ada teman yang gak paham. Soalnya berdampak antum semua. Ada satu aja gak ngerti, udah gak jadi naik. Ulang lagi dari dasar. Ya. Yang lain juga tanggung jawab. Ini temennya gimana biar paham. Ini makanya si Niko ini tersesat gara-gara belajar sendiri dari awal. Akhirnya dia bingung. Yang lain harusnya tanggung jawab ketika temennya gak ngerti itu diajak ngobrol. Ini keliru cara belajarnya. Yang benar begini. Ya. Eh Niko ya, berapa bulan untuk belajar sendiri? Hah? Akhirnya dia gagal paham. Ya. Lalu tanggung jawab semuanya. Ada teman yang gak paham, dikasih tahu, disupport. Bukannya main, wah rasain. Anda mah udah paham, itu belum. Bukan kayak begitu. Semuanya satu kesatuan. Ya. Didukung temannya, disupport. Dikasih tahu. Kalau perlu lagi masak, diajak murojaah. Ya. Lagi nyuci tuh si Niko, diajak murojaah. Biar terbiasa. Ya Niko ya. Kalau perlu antum Niko tidurnya ngigoknya ngikrok. Antum ngigoknya ngikrok kalau perlu. Ya. Kalau enggak dapat pahala sih. Kan lagi tidur enggak dapat, enggak dicatat. Kalau perlu tidur antum ngikrok itu ngigoknya, mimpinya. Ya. Hey, berikutnya lagi. Atasi aina wa wasmun mawdu'un fil asli didala ala al-makan. Ini jangan sampai salah, ini isim. Berarti kalau di isim, aina, ini mabni apa mu'rab? Hah? Apa ikhwah? Mabni, kalau mabni berarti nanti ngirabnya gimana? Bimahali, bimahali apa? Nasbin, sebagai apa? Zorob, zorob apa? Makan pas zaman? Makan, di mana? Orang nanya lo di mana itu tempat kan? Bukan waktu. Waktu itu kapan? Ya. Summa domina makna syarat. Dia terkandung makna syarat. Kamisalil musannif. Contoh musannif apa sih? Aina. Oh, aina matakunu yudrikumul maut. Baik. Nahu, aina tanzil anzil. Dimanapun kamu singgah, aku singgah. Turun, aku turun. Singgah lah ya terjemahnya. Ya. Coba diirab di sini. Si Yudi, ada kemajuan enggak? Makania. Kalau pakai dzarfiyah berarti makania. Terus wala matu fa'ilnya terus anzil dan ada kemajuan suci alhamdulillah. Fa aina fi misalihi, pada contoh yang dibawakan musannif ayat ismu syartin jazimin yajzimu fi'lain takunu fi'lu syart yudrikkumul yudrikkum yudrik jawabuhu kumnya maf'ulun bih wa jazauhu walamatu jazmihi fil awal hadfun nun takununa karena dia min af'al al khamsah wasani as-sukun karena dia fi'il sahih akhir. Al-ashir yang ke-10 anna. Ya. Anna. Wa huwa ismu syart. Ya. Mislu aina fi ma wudi'a lahu. Dia sama seperti aina sesuai dengan peletakan aina. Jadi nanti i'rabnya anna itu ya. Kalau di i'rab anna itu adalah ismu syart. Ya. Ismu syart. Ya, jazim, ismu syartin jazimin. Ya jazimu fi'lain fi mahalli nasbin 'ala dzarfiyyah al-makaniyah. Ya. Kemudian ya. Kami sajil musannif, misal musannif apa contoh yang bukan musannif. Fa asbahtu anna ta'tiha ta'jil biha. Tajid hataban. Jazlan wa naran ta'ajjaha. Ya. Walahu anna tastakim tarbah. Anna tastakim tarbah. Ya. Anna tastakim. Itu apa namanya? Di mana saja atau kapan saja engkau istiqomah, tarbah, engkau akan untung. Niko, irob. Kalau bisa sebut, marfu apa mansub? Tuh, ada tadi jas. Jazm, aduh. Terus. Terus, dah. Fa anna fi misali tarbah jawab ushad. Terus apa lagi rupanya? Kalau jawab ushad berarti apa? Pemain alamat jazmiyah aja. Marfu pemansub. Majzum baru sebut alamat jazmihi. Makanya Niko tuh buku di footnote dibaca. Itu ngebimbing buat mi'rab. Antum baca aja juru bayar deh, udah enggak usah baca buku-buku yang lain Niko. Niko, antum bukunya banyak banget itu. Inilah itulah. Udah enggak usah dibaca dulu yang itu-itu. Fokus aja main pelajari. Puyeng banget baca buku banyak-banyak, satu pun gak ada yang masuk nanti. Fokus aja, ini aja dibaca sampai selesai, diulang-ulang, itu lebih bagus. Daripada antum baca sini, baca muyasar, baca ini. Orang lagi belajar mutamimah malah baca muyasar. Kecuali antum udah paham, baru silahkan deh baca yang lain-lain. Kalau belum paham, baca ini aja dulu. Baik, berikutnya. Fa'anna fi misalihi ismu syartin jazim yajzimu fi'lain ta'tiha fi'l syart. Tajid jawabu wa jazahu alamatu jazmi fil awal adbun harfil illah wa huwa al-ya wa fi tsani sukun wa tastajir badalun min ta'ti badal istimal. Ini sudah di putnat kemarin kita baca. Al-hadi asyara haitsuma wa huwa ismu syart wa huwa ismun mislu an mislu aina fi ma wudi'a kamitsal musaddiq. Ini jelas ya. Nahu haitsu ma yanzil al-alim yanfa. Ya. Dia sama seperti ini, dimanapun seorang alim singgah dia akan bermanfaat. Ya. Irab lagi. Ramon sekarang. Ala zorfiyah makannya. Kalau ala zorfi baru al makan. Terus. Terus. Haitsu ma fi misalihi ismu syartin jazim yajzimu fi lain. Tastaqim fi al-syart. Yuqaddir jawabu wa jazahu wa alamatu jazmi fi fihima as-sukunu. Ini sudah ya di kemarin di footnote kita baca. Wa qawluhu kulluha asma'un illa ila akhir. Qad taqaddama al-kalamu ala hadha fi awwal asy-syarhi adawat asy-syarhi farji ilaihi in syi'ta. Ini sudah berlalu ya. Ini sudah berlalu perkataan musannif di sini semuanya isim illa in dan izma fa innahuma harfan. Kalau in dan izma ya huruf. Wa inna masumya al-awwal syartan. Yang pertama, yang majisum yang pertama syart. Di annahu alamatun ala wujudi tsani, karena dia adalah tanda atas keberadaan yang kedua. Naam. Ya. Wasyartu fil lughah al-alamah. Syarat di lughah maknanya adalah alamat tanda. Wasumya asani jawaban wa jazaan tashbihan lahu bi jawabi su'al wa bi jazail a'mal. Yang kedua dinamakan sebagai jawab jaza. Balasan. Ya, karena menyerupai jawaban pertanyaan atau balasan dari sebuah perbuatan. Li'annahu yaqa'u ba'da syarti, karena dia terletak setelah syarat. Kama yaqa'ul jawabu ba'da su'al, sebagaimana jawaban terletak setelah pertanyaan. Ya, wal jawabu ba'dal fi'li, wal jaza'u ba'dal fi'li, dan juga balasan terletak setelah perbuatan. Ya. Al majazi 'alaih. Al afwan ba'dal fi'li al mujaza 'alaih, fi'il yang dibalas. Fa'idatun. Ya. Ya, faedah. Taqsimu hadhihi al-adawatu binisbati liittisalihima biha wa adam ya liittisalihima biha wa adamihi ila salasati aqsamin. Adawat ini, perangkat-perangkat jazm ini semua terbagi, kalau dia berdasarkan dia bersambung dengan ma dan tidak bersambung dengan ma, kayak aina, ainama. Ya. Anna, anna, kayak tadi aina, ainama, id, idma, gitu kan. Dia bersambung dengan ma atau tidak, terbagi menjadi tiga macam. Ismun la yajzimu illa mutasilan biha wa huwa haitsu wa idma. Ada satu bagian yang tidak menjazmkan kecuali dia mesti bersambung dengan ma, yaitu haitsu dan id. Mesti haitsu ma dan idma. Kalau enggak ada ma-nya, dia bukan jawab, bukan jazim. Ya. Wa qismun la yajzimu illa munfasilan anha. Ada bagian yang tidak menjazmkan kecuali dia mesti terpisah dari ma. Ya, yaitu man. Enggak boleh mama. Ma, mama, mahmama, annama, enggak ada. Wa qismun yajuzu fihi al-amrani. Dan juga ada satu bagian yang boleh dua hal, maksudnya boleh bersambung dengan ma, boleh terpisah, yaitu in. Ayun. Mata, aina, ayana. Ya. Wa qad nadhamaha ba'duhum fi baitaini. Ya. Wa qala qad lazimat ma haitsuma wa idma wa amtana'at fi man wa ma wa mahma. Kadzaka fi anna wa baqiha ata wajhani isbatun wa hadfun sabata. Ya. Ini ada syairnya ini. Ya. Waqad nadamma ba'duhum, sebagian ulama mengumpulkan dalam dua bait. Qad lazimat ma, ma mesti ada pada haitsuma dan izma. Wamtanaat, dan enggak boleh ada ma fiman wa ma wa mahma. Kadzaka fi anna, demikian pula pada anna wa baqiha. Wa baqiha, dan yang sisanya. Dan yang sisanya ata wajhan. Yang dan yang sisanya boleh dua. Boleh dua. Boleh dua hal. Itu boleh ada ma, boleh enggak ada. Isbatun wa hazfun. Boleh diisbat, isbat ma, boleh dihadap ma. Sabata, ya. Maka telah sabit hal itu. Summa qala al-musannif rahimahullah ta'ala. Nah, ngerti enggak? Niko. Syuji, paham tadi? Hah? Ngerti? Ya, wa idza lam yasluh al-jawab ay yuj'ala syartan wajaba ikhtiranuhu bil fa. Kalau tidak layak jawaban, enggak layak jawaban karena tidak ada fi'il, fi'il jawab, jawab syart. Ya, maka dijadikan syarat ay yuj'ala syartan, untuk dijadikan syarat maka wajib disertai dengan fa yang kemarin. Wa yamsaska bi khairin. Jawabnya mana? Masa huwa ala kulli syai'in qadir? Maka pakai fa huwa ala kulli syai'in qadir. Nah. Baik. Ini jelas ya, kemarin sudah kita bahas ya, ya. Wa in kunta tuhibbuna Allah fattabi'uni. Ini kan karena fi'il amr, jawab usatnya kan enggak bisa. Jawab usat itu ya, entah fi'il madhi atau fi'il mudhari. Ya. Kalau fi'il madhi sekalipun enggak perlu pakai fa. Tapi kalau dia fi'il amr mesti pakai fa rabithah fi jawab syart. In kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni. Wa ma yaf'alu min khairin fala yukfaru. Itu adanya amil yang lain, yaitu amil nasab. Falan yukfaru, yukfaru mansub bilan. Gimana? Maka pakai fa. Au bi idza al fujaiyah wa in tusibhum sayi'atun bima qaddamat aydihim idza hum yaqnatun. Wa in tusibhum sayi'atun bima qaddamat aydihim. Nah, lihat itu. Lihat di footnote. Innya in syartiyah, ya enggak? Tusib fi'il syart. Nah, berikutnya hum yaqnatun itu kan jumlah ismiyah. Ya. Robitnya mana? Fa-nya enggak ada. Ya. Fa-nya enggak ada, maka pakai idza. Idza harfu fujaah. Ya, harfu fujaah yang tiba-tiba. Maka tiba-tiba mereka berputus asa. Ya. Idza fujaiyah itu. Idza harfu fujaah ala sahih. Ya. Maka pakai idza, idza fujaah. Nah, jadi dua. Ya. Kalau dia bentuk jumlah ismiyah atau fi'il amr, ya, yang menjadi jawab syart, maka pakai fa rabithah atau idza fujaah. Baik, kita baca syarahnya di sini. Wa qawluhu wajaba iqtiranuhu bil fa ila akhir ay yajib iqtiranul jawabi bil fa fi sittati mawadi'ah. Wajib menyertai fa pada jawab syart di 6 tempat. Zakar al-musannif minha salasatan. Musannif menyebutkan di antara 3. Al-awwal al-jumlatul ismiyah, pada yaitu pada jumlah ismiyah yang jadi jawab syart. Kamisalil musannif, pada contoh yang dibawakan oleh musannif. Apa contohnya? Ya. Oh ya, wa iyamsaska Allahu wa iyamsaska bi khairin fa huwa ala kulli syai'in qadir. Atau contoh in tajtahid fa anta faizun. In syartiyah tajtahid fi al-syart fa rabithah anta mubtada faizun khabar. Ya, jumlah anta faizun fi mahalli jazmin. Ya, sebagai jawab syart. Ya. Fa huwa fil ayah mubtada, di ayat fa huwa ala kulli syai'in qadir, ala kulli syai'in qadir. Qadirun khabar. Nah, ada kebun ala kulli syai' itu jar majrur muta'alliq muqaddam. Ini memberikan faedah hasr. Karena Allah maha mampu atas segala sesuatu. Ya. Bukan faedah hasr. Faedah apa? Taukid. Ya. Wal jumlah ismiyah fi mahalli jazmin jawabu syart wa qad iqtaranat bil fa. Nah, dia disertai dengan fa wujuban, wajib. Wasani al-jumlatul fi'liyah allati fi'luha talabi. Yang berikutnya jumlah fi'liyah. Ini yang jadi jawab syartnya, jumlah fi'liyah yang fi'ilnya adalah talabi. Fi'il talab berarti fi'il amr, nahyun atau istifham gitu ya. In ja'a Zaidun fala tadribhu. Nah, talab ini. Lala nahiyah. Tadrib fi mudhari majzum bila. Ya. Nanti jumlah la tadribhu fi mahalli jazmin sebagai jawab syart. Ya. Fa'nya fa rabithah. Fil ayah fattabi'uni in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni fil ayah. Itu jumlah talabiyah fi mali jazmin jawab syart. Wa qad iktaranat bil fa atau wa qad iktarinat disertai dengan fa atau dia fa menyertainya. Disertai dengan fa wujuban. Ya. As-salis al-jumlatul fi'liyah allati fi'luha makrunun bi ya binafin ghairi la walam. Yang berikutnya jumlah fi'liyah yang disertai jawab syart disertai dengan fa. Kalau jawab syartnya berupa jumlah fi'liyah yang disertai dengan nafyun. Tapi nafyunnya bukan la dan lam. Sebagaimana contoh yang dibawakan oleh musannif. Mana contohnya? Oh, wa ma yaf'alu min khairin falan yukfaru. Falan yukfaru. Ya. Wa nahu in tajtahid fama tandam. Maknanya manafiah. Kalau kau sungguh-sungguh kau tidak akan menyesal. Ya. Ya. Fala yukfaru. Ya. Wa ma yaf'alu min khairin fala yukfaru. Fala yukfaru kalian tidak akan dihalangi dari pahala. Fi'liyah jumlatun fi'liyatun maqrunatun bilan. Di jumlah fi'liyah yang disertai dengan lan fi mahalli jazmin jawabu syart. Wa qad iktaranat bil fa wujuban. Ya, dia disertai dengan fa hukumnya wajib. Ar-rabi al-fi'liyatu allati fi'luha jamidun. Berikutnya ini jumlah fi'liyah tapi fi'ilnya jamid. In tajtahid fa'asa antafuza. Jika engkau sungguh-sungguh fa'arabitoh asa fi'il madi jamid antafuza. Ya, maka semoga engkau sukses. Al-khamis al-fi'liyah allati fi'luha makrunun biqat. In tajtahid zaid. Ya. In istahada zaidun faqad faza. Jika Zaid sungguh-sungguh maka dia sukses. As-sadis al-fi'liyah allati fi'luha makrunun biharf tanfis. Ya. Yang fi'ilnya disertai dengan harf tanfis, harf tanfis saupa dan sin. Ya. Ya. Ya, mana? In tajtahid fasawfa tafuzu. Ya, au fasawfa fasatafuzu insyaallah. Wa qad nadama ba'duhum hadhihi al-mawadhi'a fa qala ismiyatun talabiyyatun wa bijamidin wa bima waqad wa bilan wa bitanfisi. Ini. Berarti ada berapa ini? Ada berapa? Ada 6. Ya. Fa hadhihi al-mawadi'u yajibu rabtuha bil fa. Yang 6 ini wajib dikaitkan dengan fa. Ma ada al-jumlatul ismiyata, selain jumlah ismiyah. Ya. Fa innaha la tata'ayyan fiha bal turbatu biha aw bi ida al-fujaiyah kamitsal al-musannif. Selain jumlah ismiyah. Ya. Maka ya dia tidak dengan fa bahkan dia dikaitkan dengan ya apa namanya kalau idza kalau jumlah ismiyah tidak mesti dengan fa dia bisa dikaitkan biha dengan fa atau dengan idza fujaiyah kalau yang lain dengan fa semua fa rabithah tapi kalau jumlah ismiyah bisa dengan fa atau bisa dengan idza fujaiyah. Idza fujaiyah paham ya? Tiba-tiba gitu. Ya. Kami salil musannif sebagaimana contoh yang bukan oleh musannif. Innama wajaba dzalika liyahsula ar-rabtu bainahu wa baina syartihi. Id bidunha la rabta li adami salahiyatil jawabi al-mubasyiratil adati. Ya. Kenapa wajib? Supaya ada robot keterkaitan antara dia dengan syaratnya. Karena biduniha, karena kalau tanpa ada ida atau tanpa ada fa, la rabta, enggak ada kaitannya. Misalkan contoh tadi, intastahid anta faizun. Enggak ada kaitannya. Ya, kalau kamu sungguh-sungguh anta faizun, ini bahasa Arab ya. Kalau bahasa Indonesia bisa aja kan? Kalau kamu sungguh-sungguh kamu sukses gitu. Kalau bahasa Arab enggak. Intastahid anta faizun. Ini kalimatnya aneh. Mesti pakai fa, itu robotnya. Maka nanti kalau anta faizun, ya dia jumlah sendiri, enggak ada hubungannya sama sebelumnya. Ya, li adami salahiyatil jawab, karena ketidakadaan, ketidaklayakan, ya dia sebagai jawab yang bersambung dengan adatnya. Ya, dengan adatnya itu in. Wa khassat alfa'u bidzalika, wa khassatil fa'u bidzalika. Dan fa mengkhususkan hal tersebut. Lima fiha min makna sababiyyati wa ta'kibi al-munasibi lil-jazai ya, al-musababi an syartil muta'akibi ba'dahu. Ya. Kenapa demikian fa mengkhususkan demikian? Karena di dalam fa ini terdapat makna sababiyah, ya, dan juga makna ta'kid, yaitu mengikuti, yang selaras dengan jaza, ya, yang disebabkan dari syarat, ya, yang disebabkan dari syarat. Ya. Dari syarat al-mu'taqab ba'dahu, syarat yang tertahan setelahnya. Wala yajuzu hatfuha illa fi daruratin aw nudurin. Enggak boleh dihadap fa'nya itu kecuali pada darurat syair atau pada hal yang jarang. Kalau awal darurat syair man yaf'al hasanatu Allah man yaf'al. Ini yaf'al fi'lu syart. Ya. Man yaf'alil hasanati Allahu yashkuruha. Allah mubtada. Ini enggak ada fa'nya, harusnya fa fallahu yashkuruha. Wasyarru bisyarri indallahi mislan. Siapa yang melakukan amal kebajikan, Allah memberi apa? Mengapresiasi dia. Harusnya apa? Ai fallahu yashkuruha. Wasani karena jarang kaqauli alaihi salatu wasalam fi sya'ni luqatah. Terkait barang temuan. Fa in ja'a sahibuha. Nah, kalau datang pemiliknya balikin. Wa illa tapi kalau enggak ya istamti' biha. Silakan manfaatkan barang temuan tersebut. Ai fastamti' biha. Wa illa itu ada wa illa ya'ti sahibuha itu takdirnya. Kan disuruh ngumumin barang setahun. Ya, fa in ja'a sahibuha kalau datang pemiliknya balikin. Wa illa itu ada in syartiyah. Wa illa ya'ti sahibuha gitu. Wa illa yaji sahibuha. Kalau pemiliknya enggak datang, istamti, ini kan fi'il amr. Gimana? Fastamti biha. Sudah? Ini cukup dulu deh. Saya ada jadwal khutbah. Lupa saya. Ya, subhanakallahumma.